إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jumu'ah pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 ya. Kemarin sebelumnya telah kita sebutkan yaitu ayat ke-10, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila telah ditunaikan sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah untuk jual beli, tetapi bukan bermakna wajib, tidak pula dihukumi sunnah, tetapi menjadi mubah karena sebelumnya ada larangan berjual beli. Darul bai' wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Sesuatu yang sebelumnya dilarang kemudian setelahnya diperintahkan menjadi netral, dan itu menunjukkan mubah. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan wabtaghu min fadlillah, carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ya. Dan ayat tersebut telah kita sebutkan bahwa di antara faedah adalah memperbanyak zikrullah, dan bahwa zikrullah, banyak mengingat Allah, termasuk sebab, di antara sebab-sebab keberuntungan dan keberhasilan seseorang, apapun hasil yang dia dapati. Tetapi zikrullah, jika dia ikhlas, tidak akan sia-sia, tidak akan luput pahala darinya, tidak akan luput dari catatan malaikat sebelah kanan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar siapa yang memujinya, yang berdoa kepadanya, berzikir kepadanya. Baik, kita lanjutkan ayat yang setelahnya, ayat terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat suatu perniagaan atau suatu permainan atau kesia-siaan, maka mereka pun segera keluar, bergegas menuju ke arahnya, dan mereka pun meninggalkanmu Muhammad dalam keadaan berdiri khutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan permainan wa minat tijarah, dan dibandingkan dengan perniagaan apapun. Wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sidi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha ay kharaju minal masjid. Jika mereka melihat ada suatu perniagaan atau suatu mainan atau kelalaian, ya, maka mereka infaddu ilaiha, maknanya kharaju ilaiha, mereka segera keluar ke perniagaan tersebut ya, mereka segera keluar ke arah tersebut, minal masjid ya, dari masjid, hirsan ala dzalikal lahwi, karena saking ambisi dan antusiasnya terhadap permainan ataupun kelalaian tersebut, sesuatu yang melalaikan dari ibadah dan zikrullah. Watil ketijarah, dan juga karena semangatnya mereka, ambisi dan antusias mereka kepada perniagaan yang baru datang. Watarakul khaira, dan mereka justru meninggalkan hal yang lebih baik, yaitu mendengarkan khutbah. Wataraku kaqaima, dan mereka meninggalkan Muhammad dalam keadaan masih tetap berdiri. Takhtubun nas, engkau masih berkhutbah kepada orang-orang. Wadzalika fi yaumil jumu'ah, kejadian ini terjadi pada hari Jumat. Bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas, Syekh Sa'di menukilkan dengan bahasa beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan orang-orang, id qadimal madinata 'airun tahmilu tijaratan, tiba-tiba datang satu rombongan membawa yaitu barang dagangan. Falamma sami'an nas biha wa hum fil masjid, ketika orang-orang mendengar rombongan tersebut datang, rombongan perniagaan datang sementara mereka sedang masih di tengah masjid, infaddu minal masjid, mereka segera keluar berhamburan dari masjid. Wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, isti'jalan lima la yanbaghi an yusta'jala lahu wa taraka adab, karena mereka ingin cepat-cepat ya mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya untuk dipercepat ketika kondisi tersebut, dan meninggalkan sebuah adab, yaitu untuk tetap menyimak, memperhatikan ya, hadir menyimak khutbah al-jum'ah dari al-khatib pada hari Jum'at tersebut. Dan ini suatu hal yang ya artinya biasa dalam istilahnya tadarruj ataupun ahwal tasyri', kondisi-kondisi pensyariatan, karena di masa-masa dulu syariat itu turun satu demi satu, bertahap satu demikian berikut-berikutnya, sementara dalam keadaan sebelumnya mereka belum lama dari masa-masa jahiliyah. Kalau di masa kita mungkin suatu hal yang aneh sekali ya, seorang ada berkhutbah mereka langsung meninggalkan khatib, dan dalam kondisi mereka telah mengetahui betapa pentingnya khutbah imam dan wajib bagi yang laki-laki mukim untuk menghadiri dan mendengarkan khutbah Jumat, tidak boleh main kerikil dan lalai dan seterusnya. Ya, tapi di masa itu mereka belum mengetahui hal-hal yang demikian, dan tidak ada maksud mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Jadi itu serta merta. Namun diingatkan pula bahwa ini adalah termasuk fitnah dunia. Ya, fitnah dan ya. Tetapi seberapa kewajiban bersama mendengarkan khatib ya, ini satu hal yang amat sangat penting. Disebutkan di Ibnu Katsir dalam tafsir dari dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah faqadimat 'airun ilal Madinah. Mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Jumat, datang satu rombongan ke Madinah, fabtadaraha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segera para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ini bukan munafikin ya. Jadi para sahabat ya, karena memang kondisinya di awal-awal seperti itu. Mereka langsung bersegera, hatta lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajula, sehingga tidak tersisa di masjid yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan khutbah beliau kecuali hanya 12 orang. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadih lautaba'tum hatta lam yabqa minkum ahad lasala bikumul wadi nara. Ya. Demi Allah, seandainya kalian terus-terusan yaitu berkelanjutan saling mengikuti, saling mengiringi, satunya keluar berikutnya dan keluar berikutnya sampai tidak tersisa di antara kalian, lasala bikumul wadi nara, tentu lembah ini akan dibanjiri oleh api. Wa nazalat hadhihi al-ayat, dan turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan sanadnya. Dan disebutkan wa kana fil itsnai asyara alladziina tsabatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari 12 sahabat yang tetap teguh, tetap ya dalam posisinya, tetap mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan khutbah beliau adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu. Dan kemudian pula juga hadis di sini sesungguhnya kisahnya ada di Sahihain, ya. Ya, bukan hanya riwayat Abu Ya'la, ya, diriwayatkan oleh sejumlah ulama, ada Imam Ahmad dengan sanadnya, demikian tidak salah, demikian pula Bukhari Muslim, ya, tentang hal ini, ya. Dan kondisi ini bukan berarti pembatasan, yakni jumlah minimal jumatan harus 12, dan itu dibahas tersendiri oleh para ulama, para fuqaha, aqallu adad, ya, jumlah terkecil, terminimal, ya, paling minimal untuk hadir jumatan. Sebagian fuqaha ada yang memilih mendapat 40, ada yang menyatakan 12, yang memilih 12 berdalil dengan riwayat ini tadi, ada yang memilih 3 dan 2, dan sebagian menyebutkan sebagaimana sholat al-jum'ah, ya, antara 2 dan 3. Adapun 12 dan 40, maka ini bukan pembatasan, tetapi itu hanya menyebutkan suatu kisah, ya, bagaimana pernah terjadi suatu kejadian tersebut. Jadi kita lanjutkan. Kemudian apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pelajaran, bimbingan kepada para sahabat. Qul, katakan, sampaikan kepada mereka Muhammad, kepada para sahabat, ma indallahi khair minal lahwi wa minat tijarah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah minal ajri was thawab, berupa balasan dan pahala, ya, liman lazamal khaira, bagi orang yang menetapi, ya, kebaikan tersebut, mendengarkan dakwah ataupun khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasabbara nafsahu ala ibadatillah, menahan dirinya, menyabar-nyabarkan dirinya untuk tetap beribadah mendengarkan khutbah Jumat tersebut. Itu adalah sesuatu yang khairul minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada kelalaian dan perniagaan. Allati wa in hasala minha ba'dul maqasid, yang mana sekalipun bisa jadi didapati sebagian maksud, ya, ada sebagian faedah mendapatkan dari faedah dari perniagaan tersebut, fa inna dzalika qalil, tapi itu sangat sedikit, bahkan mungkin mufawwitun li khairil akhirah, bahkan akan membatalkan dan menghilangkan pahala akhirat, berupa yaitu mendengarkan, wajibnya mendengarkan khutbah Jumat hilang. Walaisa sabru ala ta'atillah mufawwitan lirizq, sementara tetap bersabar beribadah menjalani ketaatan kepada Allah tidak bakal menghilangkan rezeki, tidak bakal menghilangkan rezeki, ya. Kalaupun menurutnya anggapannya akan hilang sedikit, maka akan ada sesuatu yang Allah gantikan lebih besar, lebih banyak. Dan demikian rezeki pun banyak macamnya, dan tidak bakal mengurangi, menghilangkan rezeki seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan seorang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup ayat ini dengan wallahu khairur raziqin, dan dialah Allah yang maha yaitu atau sebaik-baik para pemberi rezeki. Faman ittaqallaha razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang tidak disangka-sangkanya. Ini tentang 11 ayat di surat Al-Jum'ah tersebut, ya. Yang mana surat ya Al-Jum'ah ini juga termasuk ayat-ayat terakhir ini termasuk ayatul ahkam, ya. Dan menukil sebagian atau menyebutkan sebagian hukum-hukum penting seputar ibadah yang agung itu, terkhusus sholat al-jum'ah yang merupakan syiar, ya, dan ibadah agung dan wajib atas kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa fi hadhil ayat fawaid adidah. Di dalam ayat-ayat di atas, fawaidu adidah, ada sekian faedah, ada beberapa butir faedah. Minha, diantaranya. Jadi Syekh tidak membatasi. Ini pembatasan hanya apa yang beliau sebutkan, semua faedah sudah ya, lengkap. Tidak, namun diantara faedah-faedah tersebut Syekh sebutkan, annal jum'ata faridatun ala jami'il mu'minin, yajibu alaihimus sa'yu ilaiha wal mubadarati wal ihtimam bisya'niha. Bahwa sholat Jumat itu fardu bagi kaum mukminin dan wajib atas mereka untuk mendatanginya, untuk menyegerakannya, dan perhatian tentang urusan Jumat. Tidak boleh seorang menelantarkan perkara urusan Jumat, apalagi tidak Jumatan ya, lebih dari sekali ya, beberapa kali Jumat. Ini terancam tertimpa kemunafikan kalbunya, dan dicatat termasuk orang-orang yang ghafil lalai, dan dikhawatirkan kemunafikan padanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan seterusnya. Ya, keduanya ya, Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah, keduanya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam kondisi beliau saat itu sedang di atas kayu mimbarnya, atau di atas ya, mimbar kayunya ya. Diriwayatkan Imam Muslim pada nomor hadis 865 ya. Nabi SAW katakan, layan tahyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti ya, satu kaum atau para kaum itu hendaklah betul-betul menghentikan perbuatan mereka meninggalkan beberapa Jumat. Wada'ihimul Jumu'at, mereka meninggalkan beberapa Jumat ya. Hendaknya mereka stop, mereka hentikan perbuatan itu. Au kalau tidak, la yahtimannallahu ala qulubihim, Allah betul-betul akan tutup kalbu mereka. Summa la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar akan menjadi termasuk kaum yang lalai. Lain. Jadi ini maknanya perintah dari Nabi selesai dengan bentuk ancaman. Ya, perintah adalah untuk mereka tidak mengulangi lagi. Sudah cukup yang lalu-lalu itu, meninggalkan beberapa Jumat, dan jangan pernah diulangi. Ini perintah Nabi selesai untuk mereka semua ityan sholatil Jumat, mendatangi sholat Jumat. Dan beliau mentahdir, memberi peringatan, hadzarhum min tarkiha li ghairi darurah atau udzur, dari perbuatan mereka meninggalkan Jumatan tanpa uzur, tanpa kondisi darurat. Tidak sedang dia menunggu pasien yang dikhawatirkan nyawanya, tidak sedang suatu uzur ada padanya atau sakit atau yang lain. Maka Nabi SAW memperingatkan mereka dengan bahasa istilah syariat tahdzir, memperingatkan mereka dari perbuatan tersebut dengan ancaman, yaitu akan ditutup oleh Allah kalbu mereka. Yakni maknanya ditutup kalbu mereka, Allah menghalangi antara mereka dengan hidayah. Allah halangi mereka dari menerima dan mengamalkan kebaikan. Allah halangi mereka dari mencintai, membela, menyukai berbagai kebaikan. Tapi sebaliknya, wa yatubi'uha 'alan nifaq, ditabiatkan kemunafikan dalam kalbunya, tidak menyukai yang baik-baik, malah senangnya yang jelek-jelek. Ini ancaman. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ya riwayat yang lain, di riwayat Abu Ya'la dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talqisul Habir mengatakan ruwatu thiqat, para perawinya thiqat, tubi'a ala qalbihi qalbu munafik, dicap pada kalbunya kalbu seorang munafik, waliyadz billah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, ya, dalil umum di Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ya. Allah akan tutup kalbu mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka seakan ada sumbatan, tertutup, ya. Dan ini Al-Baqarah termasuk surat-surat Madaniyah, membicarakan sifat-sifat dan ancaman terhadap munafikin. Yukhadi'unallah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun fi qulubihim marad. Kata Allah tentang sifat mereka munafikin, mereka tidak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka tidak menipu Allah dan menipu kaum mukminin dengan pura-pura Islam, padahal mereka wa mayakhda'una illa anfusahum, tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, wa mayashurun, tanpa mereka sadari, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dalam kalbu mereka sudah ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya, ya, sebagai jaza balasan atas mereka. Di surat Al-Munafiqun Allah juga sebutkan sifat mereka, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun, ya, dan seterusnya. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini benar. Nah, kita sebutkan munafiqun, ya. Nah, di antara sifat-sifat mereka. Sehingga ditobiatkan, dicap pada kalbu mereka seperti itu. Nah, ini ada kaitan ancaman dari meninggalkan salat beberapa Jumat. Ya. Meskipun di sana tentu ada pun yang memiliki uzur, sakit atau safar, tidak Jumatan, ini labas. Dan demikian tidak mengapa. Begitu pula juga, ya, karena kenapa syarat yang diwajibkan Jumatan itu al-muqimu sahih, orang yang mukim dan dia sahih, yaitu orang yang tidak sakit, orang yang sehat dan dia mukim, ya, itu apa namanya, yang wajib atas mereka. Dan ada pun yang dan dikecualikan tentunya ini adalah para wanita, anak-anak, ya, dan budak, maka dipersyaratkan oleh para ulama yang wajib Jumat itu muslim, aqil, baligh, hur, orang merdeka, ini yang keempat. Yang kelima, zakar, laki-laki, ya, tidak wanita, ya. Dan dari sehat dan mukim, itu yang wajib atas mereka berangkat Jumat. Ada sebuah riwayat hadis, ya, ya, dari sahabat Tariq radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Dawud, disahihkan Syekh Albani di Sahih Abu Dawud, ya. Nabi SAW mengatakan al-jum'ah hakun wajib ala kulli muslim fi jama'ah. Jum'atan itu suatu hak yang wajib ditunaikan atas tiap-tiap muslim dalam jama'ah, tidak sendirian. Wajib, ya, suatu hak syariat yang wajib ditunaikan atau wajib, ya, atas tiap-tiap muslim dalam berjama'ah. Illa arba, kecuali empat golongan. Abdun mamluk, budak hamba saya, karena dia terkait izin majikannya, au imra'ah, atau yaitu seorang wanita dan sholatnya di rumahnya lebih baik baginya, tapi kalau dia berangkat dan jumatan sah, au sobi, atau yang ketiga anak-anak, ya, ini juga tidak diwajibkan tapi dilatih, ya, selama sudah mumayyiz dilatih tapi belum wajib, au marid, atau orang sakit. Keempat orang ini, keempat golongan ini Nabi SAW kecualikan dari Jum'atan yang merupakan hakun wajibun ala kulli muslim, hak yang wajib atas tiap-tiap muslim dalam berjamaah. Empat orang tadi, hamba saya, wanita, anak-anak, dan yaitu orang yang sakit. Nah, sehingga itu tadi. Dan terkait dengan apa namanya, itu tadi yang disebutkan oleh Syekh, faedahnya adalah bahwa Jumatan itu fardu, wajib, karena diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, datangilah zikrullah tersebut, dengarkan khutbah dan berikut dengan salatnya, dan tinggalkan jual beli. Dan diterangkan lebih jelas lagi bahwa perintah itu bukan hanya fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menuju zikrullah, mendengarkan khutbah, tapi juga termasuk sampai selesai sholatnya, dengan dalil ayat setelahnya, fa idza qudiyatish shalah, maka kalau sudah selesai ditunaikan sholatnya, sholat Jumat setelah khutbah, fantasyiru fil ard, silakan, baru boleh kalian terbaring di muka bumi. Mafhumnya, kalau belum selesai sholatnya, saya kan sudah dengarkan khutbah, fas'au ila dzikrillah, dan ini dzikrullah. Masyhur dari mufassirin, makna dzikrullah adalah khutbah. Ya, enggak sholat, enggak apa-apa. Ini yang penting disebut sholat. Fa'idha kudiyatis sholat, kalau sudah ditunaikan sholat, baru boleh. Fantasyiru fil ard, bertebaranlah, silahkan keluar masjid. Dan ini juga teguran, ya. Turun ayat-ayat ini setelah sebelumnya para sahabat, apa? Ya, tidak ada larangan atau belum tahu kalau ada sesuatu di luar, ninggalkan khotib itu enggak boleh atau yang seterusnya. Ayat-ayat ini kemudian turun, ya, Jumatan, tidak sama seperti taklim-taklim yang lainnya, ya. Taklim-taklim yang lainnya maka dia tidak sewajib yang demikian, ya. Ya, tapi kalau Jumatan jangankan wajib ikut, wajib nyimak, wajib mendengarkan, dan tidak boleh main-main kerikil dan lalai dari khutbahnya, ya. Apa? Khatib. Jadi Jumat itu betul-betul, ya, memiliki sisi urgensi, ya, memiliki kedudukan makanah, ya, manzilah, ya, kedudukan agung dalam agama kita. Dan tadi hukumnya fardu ataupun wajib. Faedah yang kedua disebutkan Syekh, wa minha annal khutbataini yaumal jum'ati fariidhatun yajibu huduruhuma, bahwa kedua khutbah pada hari Jumat maka itu hukumnya fardu juga, wajib untuk dihadiri keduanya, ya, karena ya, khutbah Jumat itu memang ada dua khutbah yang diselangi atau disela-selai dengan apa, duduk, ya, sebentar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dimana disebutkan oleh Al-Hafidz di Bulughul Maram, ya, sebuah riwayat hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyelai di antara kedua khutbahnya dengan istirahat sebentar atau berhenti dari berbicara sejenak dengan duduk di atas mimbar beliau, duduk di atas mimbar beliau. Ya. Dan disebutkan ini di antaranya dalam hadis, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, dan juga ada hadis yang lain, sahabat lain seperti As-Sa'id bin Yazid, ya, di Bukhari menerangkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar hatta yaghrubal muadzin tsumma yaqum fa yaqtub, biasa datang kemudian duduk di atas mimbar, ya, sampai selesai muadzin azan baru kemudian beliau berdiri dan khutbah. Baik, kemudian pula ada di hadis As-Sa'id bin Yazid disebutkan al-adzan yaumul jum'ah kana awwalu hina yajlisu al-imam yaumul jum'ah 'alal mimbar. Adzan pada hari Jumat dulu awalnya menunjukkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar yang sudah datang hari Jumat dan duduk di atas mimbarnya. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Jadi itu adzan yang dahulu. Kemudian pula setelah berkhutbah dan khutbah itu di atas mimbar sebagaimana diterangkan dan dikisahkan para sahabat, kana yakhthubu ala mimbari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya, ya. Dan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kayu, ya. Beliau memiliki seorang sahabat tukang kayu merintahkan untuk dibuat mimbar tersebut, ya. Dari bahan kayu diambilkan di sejenis hutan atau di pinggiran wadi, ya, pohon yang kemudian batangnya dibuat untuk mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para ulama khilaf tentang jumlah anak tangga, ada yang menyebutkan 3, 4 dengan tempat duduknya, ada yang menyebut 2, ya 3 dengan tempat duduknya. Namun yang jelas tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk itu sejajar dengan orang berdiri, ya. Jadi mimbarnya mutawadhi, tidak yang tinggi sekali. Kalau orang berdiri sampai ngangak sampai begini, berarti mimbarnya sudah melebihi, ya, sebagaimana mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berdiri dengan Nabi duduk kurang lebih tingginya sama. Ya, mimbarnya sederhana, tidak yang mewah, yang mahal-mahal, dan cukup berfungsi, ya, seorang berdiri di atasnya dilihat jelas sampai yang belakang masjid yang luas, ya, jelas, dan agar lebih diperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Dan ini dulu diletakkan yaitu di salah satu sisi di kiblat dan tidak tepat senter di tengah. Ya, disebutkan oleh sahabat Sahal bin Sa'idi, lam yudha' fi wasatil masjid, juga tidak diletakkan di tengah-tengah, innama wudhi'a fi janibil gharbi qariban minal ha'id wa kana bainahu wa bainal ha'id mamarrusyah. Ya. Diletakkan di sisi agak ke barat, dalam artian kiblatnya Nabi kemana? Orang-orang Madinah itu sebelah utaranya Mekah, kiblat mereka itu selatan. Mereka kalau sholat ngadep ngidul karena Madinah ada di utaranya Mekah, hadap ke selatan. Nah, maka mimbar ini di arah kiblat, tapi lebih cenderung ke arah apa yang disebutkan arah gharbi, ya. Ke arah gharbi berarti yaitu ke sebelah kanan, lebih agak ke kanan, ya. Mungkin tengah-tengah buat ngimami, yaitu mimbarnya di sebelah kanan, ya, lebih ke kanan. Kemudian disebutkan apa? Wa kana bainahu wa bainal haiti mamarrusyah. Antara ujung apa ini mimbar dengan tembok itu bisa untuk lewat kambing. Artinya ya ada jarak sedikit, ya, tidak dipepet ke sekali, tidak juga berjarak jauh, ya. Tetapi mamarrusyah. Ini ada hadis di Bukhari Muslim. Ya, kana bainal mimbar wal kiblah qadra mamarrusyah. Juga disebutkan di hadis Salam bin Aqwa di Abu Dawud. Dan banyak lagi beberapa sifat-sifat dari mimbar itu di antara mimbar. Ya. Dan demikian pula terkait dengan khutbah sembari berdiri, ya. Mungkin disebutkan di sini atau tidak, ya. Di kita baca mungkin tidak disebutkan, Syekh, ya. Ya, tidak disebutkan, ya. Ini menunjukkan bahwa ya tadi wataraku kaqaima, mereka ya ketika melihat perniagaan, ya, infaddu ilaiha, bergegas lari berhamburan meninggalkan masjid, wataraku kaqaima, meninggalkanmu sambil berdiri, engkau berdiri. Menunjukkan bahwasanya di antara yaitu syariat orang berkhutbah adalah dengan berdiri, ya. Dan para ulama sepakat itu disyariatkan, cuman mereka khilaf ini wajib atau sunnah di antara para ulama rahimahullah taala. Adapun yang mereka punya uzur, maka ini diterima oleh mereka semua. Mereka khilaf kalau bagi yang mampu berdiri tapi dia duduk, sahkah atau tidak, ya. Dan adapun apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang masyhur dari Imam Ahmad dan banyak ulama, itu sunnah saja. Namun yang mempersyaratkan khutbah sambil berdiri dan bahwa duduk itu haram jika dia tidak ada uzur, ya, itu haram. Inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan yang demikian, dan jika seorang tidak ada halangan maka hendaknya dia berdiri, khurujan minal khilaf, dan itu memang syariatnya. Namun dia sakit dan seterusnya, kita berharap tidak mengapa insyaallah taala. Dan sunnahnya dalam khutbah adalah seorang mengangkat suara, ya. Ibnu Qudamah mengatakan yustahabbu an yurfa sautahu li yusmi an-nas. Disunahkan dia mengangkat suaranya untuk memperdengarkan kepada orang-orang, ya. Dan jangan lupa memuji Allah di awal khutbah dan demikian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa di antaranya. Dan demikian apa yang disebutkan julus bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtubu qa'iman, Nabi kalau khutbah berdiri, tsumma yaqut, kemudian duduk, tsumma yaqum, berdiri lagi kedua kalinya, kama taf'alun al'an, sebagaimana kalian lakukan sekarang. Tapi itu dilihat dari sisi sudah mulai khutbah ya, ya. Tapi kalau dilihat dari pertama datang, ya berdirinya jadi tiga kali ya. Datang ya, kemudian naik mimbar, kemudian duduk ya. Kemudian berdiri dua kali. Ya kan? Kemudian duduk lagi. Kemudian ketiga kalinya berdiri untuk khutbah kedua. Jadi kalau dilihat dari pertama datangnya ya, tiga kali ya berdiri. Tapi terkait sudah mulai khutbah, maka ini dua kali ya berdiri karena khutbahnya dua kali. Dan demikian disebutkan dalam hadis tadi, seperti bahkan di Bukhari beliau membuat sebuah judul bab, bab al-qa'dah bainal khutbatain yaumal jum'ah, bab duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Dan dalam sebuah hadis disebutkan seperti tadi, hadis Jabir bin Samurah, Nabi SAW kana yaktub qa'iman thumma yajlis thumma yaqum fa yaktubu qa'iman. Berdiri khutbah, duduk, kemudian berdiri lagi, khutbah lagi. Adapun di riwayat Nasa'i disebut ya, ada hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'im. Nabi khutbah dua kali khutbah, semuanya dalam keadaan berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus. Beliau sela-selai dengan duduk ya. Baik. Kemudian di antaranya kata beliau, Syekh Sa'di mengatakan, nah ini wajib dihadiri ya khutbah ini ya. Yajibu hudurahuma ya. Dan jangan seorang dan seorang sengaja menunda datang cuma sholat saja, dia berdosa. Karena diperintahkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Itu perintah. Ya. Maka ini juga peringatan bagi muslimin untuk tidak datang jumatan hanya pas sholatnya saja, khutbahnya datang terlambat atau bicara sendiri ya. Tetapi hendaknya mereka perhatian dan datang menyimak khutbah al-jum'ah. Karena itu wajib. Ada pun seorang ada uzur ya, dia mules atau kamar mandi, datang-datang sudah sholat lah, apa mulai sholat lah, bas dia sholat saja dan sah. Dapat satu rakaat pun sah dan dia cukup mengqadha. Ini kekurangan masbuknya. Ya, dua rakaat. Ada pun dia tidak dapat ruku kedua, maka dia qadha dengan empat rakaat zuhur. Lianna fasara adz-dzikr huna bil khutbatain. Ya, di sini diterangkan ya bahwa apa? Zikr yang dimaksud di sini adalah khutbatain ya, dua khutbah. Fa amarallahu bil madhi ilaiha atau ilaihi wa sa'ilah. Oh, maka Allah memerintahkan untuk yaitu melaksanakan hal tersebut yaitu menuju ke arah khutbah tersebut dan menghadirinya ya, mendatangi khutbah Jumat, menunjukkan ya, wajib mendengarkan. Kalau tidak, untuk apa diperintahkan fasawila zikrillah, datangilah zikrullah, tapi tidak mendengarkan zikrullah. Tentu yang dimaksud adalah tinggalkan jual beli ya, datangi zikrullah untuk didengarkan. Itu yang dimaksud, itu yang dimaksud. Kemudian yang disebutkan pula wa minha masyru'iyatun nida' lil jum'ah wal amru bih, disyariatkannya azan untuk jumatan dan perintah tentangnya ya. Idza nudiya lis salat min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk salat. Dan jumhur ulama menganggap nudiya lis salat di sini, nida' lis salat min yaumil jum'ah adalah azan ketika imam sudah di atas mimbar, ketika khatib sudah di atas mimbar. Itu jamaah ulama. Karena azan yang pertama, kedua, azan tambahan ini baru ada di masa Utsman ya. Ya, di masa Nabi sallallahu tidak ada. Makanya hampir seluruh ulama, jamaah ulama menganggap nida' yaumul jum'ah yang dimaksud sampai termasuk apa diperintahkan meninggalkan jual beli dan haram meneruskan melanjutkan transaksi kalau sudah azan, yang dimaksud adalah azan ketika imam yaitu atau khatib sudah di atas mimbar. Wa minha, di antaranya kata Syekh Sa'di, annahyu 'anil bai' wasyira' ba'da nida'il jum'ah wa tahrimu dzalik. Ada larangan dari berjual beli setelah panggilan Jumat dan diharamkannya hal tersebut. Wa madzaka illa li annahu yufawwitul wajiba wa yashghalu anhu. Dan tidaklah demikian itu adanya larangan dan dihukumi haram berjual beli dan bertransaksi setelah adzan, kecuali dikarenakan dia akan menyebabkan kehilangan yang wajib dan tersibukkan dari yang wajib. yaitu khutbah Jumat, mendengarkan dari khutbah. Ataupun menjawab azan, jumur menganggap sunnah, ya. Tetapi itu azan untuk segera setelah azan kan langsung khutbah, ya. Maka kalau dia tetap teruskan dan masih sibuk dengan ini itu, tak akan kehilangan sesuatu yang wajib. Fadalla dzalika 'ala anna kulla amrin wa in kana mubahan fil asli idza kana yansha' anhu tafwid wajib fa inna la yajuzu bitilkal hal. Ini menunjukkan bahwa segala suatu perintah, ya, suatu perkara meskipun pada asalnya itu mubah, ya, mubah-mubah saja seperti tadi jual beli, rahasia mubah. Bahkan bisa jadi disyariatkan atau dianggap baik ketika dia mau menafkahi anak istri. Satu hal yang bagus atau anggap pada asalnya mubah, ya, begitu. Wala apa waqtani fi ma taqallad daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mubah pada asalnya, tetapi idza kana yansha'anhu tafwid wajibin, tapi kalau tumbuh darinya itu dapat menyebabkan kehilangan yang wajib, kalau dilakukan menjadi kehilangan yang wajib, fa inna la yajuz bitilkal hal, maka menjadi kondisi itu tidak boleh. Seperti misalnya, ya, ya sepak bola, olahraga, macul di sawah, sibuk di kandang, ini semua adalah mubah. Tapi kalau sampai kemudian kehilangan yang wajib, maka itu menjadi dilarang. Nah, contoh yang lainnya banyak, begadang. Ya, begadang suatu hal yang makruh, ya, dan dibenci, tidur sebelum isya, pincang-pincang setelah isya. Tapi mungkin dalam hal musyawarah, mungkin dia belajar, mungkin. Tapi ada beberapa orang kalau dia lebih jam tertentu, dia akan lewat subuhnya. Maka yang demikian menjadi tidak baik dan dilarang. Maka tentunya itu gantung kondisi. Ketika itu dapat menjadikan ditelantarkan hal yang wajib yang tadinya mubah, boleh, maka menjadi tidak boleh. Jadi kita lanjutkan sebentar tadi, faedah terakhir adalah larangan dari jual beli setelah adanya panggilan azan untuk Jumat. Dan azan Jumat yang dimaksud adalah azan Jumat ketika imam telah naik mimbar. Kenapa yang demikian dilarang dan diharamkan? Dikarenakan akan dapat menghilangkan atau menyebabkan kehilangan sebuah kewajiban, yaitu mendengarkan khutbah Al-Jum'ah. Dan situ juga ada faedah, sebuah faedah, idza wajabatil wasilah wajabatil ghayah. Kalau suatu sarana itu diwajibkan, maka tujuannya pun demikian diwajibkan. Ketika fas'au ila dzikrillah, diperintahkan oleh Allah, bergegaslah kalian, ya, segeralah kalian menuju zikrullah. Dan datang tentunya zikrullah sebagaimana yang kita sebutkan, salafuna saleh, dahulu kita yang saleh, menafsirkan bahwa zikrullah di situ yang dimaksud adalah yaitu khutbah Jumat, ya, sebagaimana dari Sa'id bin Musayyib, kemudian dari Sa'id bin Jubair, ya, dan selain mereka, ya, banyak menafsirkan daripada zikrullah adalah bermakna khutbah, ya. Dan yang demikian menunjukkan bahwa perintah bergegaslah kalian menuju zikrullah bukan sebatas diwajibkan untuk mendatangi, tetapi lebih daripada itu tujuannya adalah datang saat khutbah Jumat. Yani datang untuk menyaksikan dan hadir saat khutbah Jumat adalah untuk mendengarkannya. Lebih-lebih sebagaimana dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, man masal hasa faqad lagha, siapa bermain-main kerikil telah sia-sia pahala Jumatnya, man qala li akhihi ansit, ya, faqad lagha. Barang siapa mengatakan diam, ya, kepada saudaranya ketika wal imam yakhthub, saat imam sedang khutbah, siapa sia-sia pahala Jumatnya. Ini semua menunjukkan tentang pentingnya dan wajibnya mendengarkan khutbah Al-Jum'ah, ya. Dan maka tadi termasuk hal yang dilarang dan haram adalah bertransaksi ketika sudah azan. Kenapa? Karena setelah azan adalah khutbah. Jadi itu. Adapun tentang hukum sah tidaknya transaksi tersebut memang ada khilaf di antara ulama. Mereka semua ulama empat mazhab tidak membolehkan, tetapi mereka khilaf tentang sah atau tidaknya kalau terjadi. Mereka sudah keburu, sudah transaksi, satu memberi, satu terima uang, kemudian berangkat Jumatan. Ini sah atau tidak, atau harus diulangi? Ya, ini halal tidak ini apa yang dia lakukan? Imam apa yang masyhur dari Imam Ahmad dan demikian dari Imam Malik, keduanya mengharamkan dan menganggap tatil, tidak sah, yaitu jual belinya. Ya, kan, tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Abu Hanifah, mereka menganggap sahih lakinnahu haram. Haram dilakukan, pelakunya berdosa karena tetap melanggar ya larangan Allah, wadarul baik, tinggalkan jual beli, tetapi dia tetap bertransaksi dan jual beli setelah azan Jumat. Dia berdosa, tetapi jual belinya tetap sah. Kenapa? Karena larangan hal tersebut bukan hanya terbatas pada jual beli, tetapi perbuatan mubah apa saja yang menyebabkan dia kehilangan yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Entah itu hal yang tadinya mubah dengan olahraga, sepak bola, atau dia mencangkul di sawah, atau dia sibuk di kandang. Hal-hal yang asalnya mubah dan halal, boleh, tapi ketika dapat menyebabkan meninggalkan yang wajib, maka menjadi haram dan dilarang. Dan ketika tidak terbatas dengan jual beli saja, ya, maka itu menunjukkan bahwa sah jual belinya. Ini mendapat Imam Syafi'i rata dan Abu Hanifah. Kemudian beliau katakan, wa minha al-amru bi huduril khutbatain yaumal jumu'ah, perintah menghadiri dua khutbah pada hari Jumat, wa dhammu man lam yahdurhuma, dan celaan terhadap yang tidak menghadirinya. Seperti yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghentikan perbuatan siapa yang tidak Jumatan beberapa kali, cukup sampai di situ saja. Hendaknya segera dia tidak ulangi. Datangi Jumatan berikut-berikutnya, atau kalau tidak Allah akan tutup kalbu mereka ya, dari hidayah. Allah tutup dari mencintai kebaikan, menyukai kebaikan, dan ditobiatkan menjadi kalbu munafik waliyadzubillah ya, menyukai yang jelek-jelek ya, membenci yang baik-baik dan seterusnya ya. Ini ancaman yang berat. Wa min lazimi dzalika linsatu lahum ya, ketika dicela orang yang tidak hadir ikut khutbah Jumat, maka kelazimannya, keharusannya, konsekuensinya adalah berarti hendaklah diam ketika ada khatib sedang berkhutbah. Yang terakhir kata beliau, wa minha annahu yanbaghi lil abdi al muqbil ala ibadatillah waqta dawa'in nafsi li huduril lahwi wat tijarat wasyahwat an yudzakkiraha bima indallahi min al khairat wa ma li mu'athiri ridahu ala hawahu. Bahwa semestinya seorang hamba yang dia tidak menghadap kepada Allah dan dia atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi adanya panggilan ibadah di saat-saat jiwa itu mengajak untuk menghadiri suatu tontonan atau suatu kesia-siaan atau permainan, perniagaan maupun syahwat. Ya, tidak beliau sebutkan, entah itu nonton bola, entah itu olahraga, entah itu pertanian, ladang, peternakan, atau yang lain, atau mobil, mekanik, atau permainan-permainan yang lain. Ayyudzakkiraha bima indallah, maka hendaknya dia mengingat-ingat ayat ini, mengingat-ingat apa yang ada di sisi Allah. Seperti Nabi ingatkan, kul, katakan kepada para sahabat, ma indallahi khair, apa yang di sisi Allah lebih baik dari segala macam hal yang mereka anggap baik tadi. Lebih baik dari itu semua. Wa ma li mu'thiri ridahu ala hawa. Dan demikian agar seseorang lebih memilih ridhonya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan dari hawa nafsu yang dia ingin turuti dari kesenangan-kesenangan tadi, sehingga dia akan selamat mendapatkan ridha Allah dan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir suratil Jumu'ah bimanillahi wa aunihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari tafsir surat Al-Jumu'ah, dan insyaallah surat Al-Munafiqun kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alilmu indallah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.